Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar, nikmatul hidayah, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatus sunnah, dan juga nikmatu thalabil ilmi, nikmatnya thalabul ilmi, duduk di majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini merupakan suatu kenikmatan yang patut kita syukuri, dengan sebab majlis ilmu bertambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab majlis ilmu, kita merasakan ketenangan, dianugerahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab majlis ilmu, makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, memohonkan ampunan. Dan dengan sebab majlis ilmu, dimudahkan jalan menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada siang hari ini, melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usulul Salasah. Pembahasan kita masih berkenaan dengan macam-macam ibadah. Terakhir, kita bahas tentang al-isti'adzah, meminta perlindungan, di mana isti'adzah ini merupakan salah satu di antara ibadah, ya. Menunjukkan bahwasanya kita semuanya butuh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari perkara yang sedang kita hadapi atau perkara yang akan kita hadapi, baik dalam urusan-urusan kecil atau urusan-urusan besar, baik dari manusia atau selain manusia, kita membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita bahas tentang macam-macam isti'adah. Isti'adah, meminta perlindungan yang disyariatkan, bisa juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalamullah ini merupakan sifat, min sifatillah, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang diciptakannya. A'udhu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan keridhaanmu ya Allah. Ridha di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Nah, yang tidak diperbolehkan meminta perlindungan kepada orang yang telah meninggal dunia, baik itu para nabi, para sahabat, atau yang dianggap sebagai wali, atau orang-orang soleh. Kalau mereka telah meninggal dunia, tidak boleh kita minta perlindungan kepada mereka. Atau kepada orang yang hidup, tapi tidak ada di hadapan kita. Ini pun tidak boleh meminta perlindungan walaupun dia hidup tapi tidak mampu untuk memberikan perlindungan kepada kita, atau meminta perlindungan kepada makhluk-makhluk gaib, minta perlindungan kepada jin, minta perlindungan kepada makhluk gaib yang lain, ya. Ini pun termasuk perkara yang dilarang dalam syariat, bahkan terjatuh kepada kesyirikan. Nah, masuk pada ibadah yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa dalil istighatsah qawlu taala ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, surah Al-Anfal ayat 9. Dalil tentang istighatsah firman Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian Allah di saat genting, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya untuk kalian. Makna al-istighatsah artinya talabul ghaus, minta pertolongan dalam keadaan genting. minta pertolongan dalam keadaan bahaya. Yaitu al-inqad minasyiddati wal halaq. Meminta kepada Allah supaya dilepaskan dari asyiddah, mara bahaya dan kebinasaan. Sehingga istighatsah lebih khusus dibandingkan isti'anah. Kalau isti'anah meminta pertolongan secara umum. Tapi kalau istighatsah lebih khusus lagi. Meminta pertolongan dalam keadaan genting. Meminta pertolongan dalam keadaan bahaya. Ini yang disebut dengan al-istighatsah. Nah, istighatsah bermacam-macam. Yang pertama, al-istighatsah billahi azza wa jalla. Beristighatsah meminta pertolongan dalam keadaan genting kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara amalan yang paling afdal. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beristighatsah kepada Allah dalam perang Badar. Di mana istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting, dalam keadaan bahaya, ini merupakan kebiasaan para rasul dan para pengikut para rasul. Ya. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 9, "Ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kalian beristighosah kepada Rabb kalian, meminta pertolongan dalam keadaan genting, meminta pertolongan dalam keadaan bahaya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan untuk kalian, memberikan pertolongannya kepada kalian. Allah mengatakan, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sungguh, aku akan memperkuat kalian dengan 1000 para malaikat yang datang berurutan. Ini terjadi ketika peristiwa perang Badar. Ketika Nabi SAW melihat pasukan musuh yang jumlahnya sangat banyak, tidak seimbang dengan jumlah kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin kurang lebih ada 300 orang. Sementara orang-orang musyrik, jumlah mereka sekitar 1000 orang. Ya. Tentu di sini jumlah yang tidak seimbang. Kalau secara hitung-hitungan matematika, orang kufar, mereka lebih kuat dibandingkan kaum muslimin. Secara jumlah, persenjataan, kesiapan mereka, mereka lebih unggul dibandingkan kaum muslimin. Ya. Melihat peristiwa demikian, Nabi SAW masuk ke kemahnya. Kemudian beliau bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengangkat kedua tangannya menghadap ke arah kiblat dan mengatakan, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikanlah untukku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhihi isabah min ahli al-islam la tu'badu fil ardi. Ya Allah, apabila engkau membinasakan pasukan kaum muslimin ini, niscaya tidak ada lagi yang beribadah kepadamu di bumi ini. Beristighfar sahaja Nabi SAW. Dalam keadaan genting seperti itu, Nabi SAW minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus beliau beristighosah, mengangkat kedua tangannya memohon meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai jatuh selendangnya, ya, dari pundaknya, saking mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar As-Siddiq mengambil selendangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meletakkannya di pundaknya. Dan memegang Nabi dari belakang dan mengatakan, ya Nabi Allah, kafaka munashidatuka rabbaka fa innahu sayanjiju laka ma wa'adaka. Wahai Nabi Allah, cukuplah doamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan janjinya kepadamu. Maka turunlah ayat tadi. Nah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan menurunkan dan menguatkan pasukan kaum muslimin dengan menurunkan pasukan dari kalangan malaikat yang jumlah mereka 1,000 bi arfim minal malaikati murdifin. Ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin yang jumlah mereka hanya 300 orang melawan orang-orang kufar Quraisy yang jumlah mereka sampai 1,000 orang, ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka terkalahkan. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemuliaan dan terhinakan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Bahkan banyak pembesar-pembesar mereka yang mati dalam perang Badar tersebut. Abu Jahal mati dalam perang Badar. Nah, Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Dari hadis yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasan Nabi SAW beristighosah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan genting, dalam keadaan gawat, dalam keadaan bahaya, meminta dengan sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini makna istighosah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat genting, ya, pada saat bahaya. Contohnya ketika perang misalkan. Nah, atau ketika di lautan ombak yang sangat besar. Nah, beristighosah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari mara bahaya, dari keadaan yang sangat genting tersebut. Ini makna dari istighosah. Nah, yang kedua, al-istighasatu bil-amwat au bil-ahya ghair al-hadirin al-qadirin al-ighasah. Beristighasah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya. Istighasah kepada misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Atau istighasah kepada para nabi yang telah meninggal dunia. Istighosah kepada para sahabat, kepada para wali atau orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Maka ini merupakan kesyirikan. Nah, atau beristighosah kepada orang yang hidup tapi tidak ada di hadapan kita. Ya. Dan juga tidak mampu untuk memberikan bantuan dan pertolongan. Ini pun termasuk di antara kesyirikan. Nah, kenapa? Dikarenakan tidaklah dia melakukan istighosah kepada orang yang telah meninggal dunia atau kepada makhluk yang tidak mampu tersebut, melainkan ada keyakinan bahwasanya mereka itu orang-orang yang telah meninggal dunia ataupun orang-orang yang diistighosahi tadi memiliki pengaturan yang tersembunyi di alam raya ini. Ya. Sehingga meyakini mereka memiliki bagian dalam masalah rububiyah, terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Kenapa? Dikarenakan rububiyah itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala saja. Yang mengatur alam raya ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berserikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengatur alam raya. Tidak ada yang berserikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Dan tidak ada yang berserikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya. Orang yang beristighosah kepada orang yang telah meninggal dunia atau kepada makhluk yang tidak mampu untuk memberikan pertolongan, setelah dia langsung meyakini bahwasannya orang-orang yang diistighosahi tadi memiliki hak dalam masalah rububiyah dan juga memiliki kemampuan yang tersembunyi dalam mengatur alam raya ini. Sehingga termasuk ke dalam kesyirikan. Nah, Allah mengatakan, Amma yujibul muttarra idha da'ah, wa yaksipus su' wa yaja'alukum khulafa'al ardi a'ilahum ma'allah qalilam ma tadakkarun. Siapakah yang mengabulkan doa orang dalam keadaan genting, dalam keadaan sempit, apabila dia berdoa kepadanya? Dan siapa yang menyingkap, menghilangkan kejelekan-kejelekan yang menimpa seorang dan menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di bumi ini? Apakah ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Apakah ada yang berhak diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala? Qalila ma tadakkarun, sedikit sekali kalian mengingat dan mentafakurinya. Nah, yang mengabulkan doa orang dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga hendaklah istighosah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, istighosah yang disertai dengan ketundukan, menghinakan diri, keyakinan bahwasannya yang diistighosahinya bisa memberikan bantuan dengan sempurna hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ditujukan kepada seorang pun di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, al-istighasa bil-ahya al-alamin al-qadirin al-ighasa, meminta pertolongan dalam keadaan genting kepada orang yang hidup dan dia mampu untuk memberikan pertolongan. Maka ini dibolehkan. Ya. Istighosah kepada orang yang hidup dan dia mampu untuk memberikan pertolongan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. فَاسْتَغَوْثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَقَزَهُ مُوسَى فَقَدُ عَلَيْهِ. salah seorang dari bangsa Nabi Musa alaihissalam beristighosah kepada Nabi Musa. Yeah. Terjadi keributan antara kaumnya Nabi Musa alaihissalam dengan orang Fir'aun. Nah, kemudian orang dari bangsa Nabi Musa alaihissalam, dari kaum Nabi Musa, meminta pertolongan kepada Nabi Musa dalam keadaan genting, jadi keributan, minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Fawakazahu Musa, Nabi Musa memukul orang tersebut, memukul musuh dari kaumnya tadi. Nah, faqadu alaih, kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan satu pukulan tadi membunuh orang tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya orang dari kaumnya beristighosah kepada Nabi Musa. Nabi Musa hidup dan mampu untuk memberikan pertolongan ketika itu. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam memukul, nah, orang yang mengganggu kaumnya tadi, ya, ketika mereka berselisih, kemudian Nabi Musa membunuhnya. Nah, dengan satu pukulan, orang tersebut mati. Ya. Menunjukkan tentang kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan para ulama menyebutkan, di antara Nabi yang memiliki kekuatan yang besar, Nabi Musa alaihissalam. Nah, satu pukulan langsung mati. Subhanallah. Ya. Di sini, kita sebutkan tadi, salah seorang di antara bangsa kaumnya Nabi Musa alaihissalam beristighosah kepada Nabi Musa, meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Allah mengingkari. Ya. Kalau istighosah meminta bantuan pertolongan dalam keadaan genting kepada makhluk yang dia mampu memberikan pertolongan, ini diperbolehkan. Nah, yang keempat, istighosah kepada orang yang hidup, tapi dia tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Tanpa ada keyakinan bahwasannya orang yang tidak mampu tersebut memiliki kekuatan yang tersembunyi. Maka yang semacam ini termasuk istighosah yang sia-sia, bahkan mengandung penghinaan kepada orang yang diistighosahi. Ya, contohnya misalkan orang yang tenggelam, dia minta tolong kepada orang yang terikat, ya, untuk menolong dirinya. Nah, atau orang yang tenggelam, dia minta tolong kepada anak kecil, ya, yang usianya 3 tahun misalkan. Nah, yang belum bisa renang, belum bisa apa-apa. Ya. Dan semacam itu termasuk lagun wa syukriyah. Istighosah yang sia-sia. Bahkan termasuk mengejek, menghina. Nah, yeah. Tenggelam misalkan. Dalam keadaan genting, dia minta tolong kepada orang yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki misalkan. Cacat. Nah, maka yang semacam ini termasuk lagun wasyukhriyah, sia-sia dan juga mengejek, menghina kepada orang yang diistighosahinya. Nah, bahkan kalau seandainya orang yang tenggelam tadi, ya, memiliki keyakinan bahwasanya orang yang terikat ini memiliki kekuatan yang tersembunyi, atau anak kecil ini yang diistighosahi memiliki kekuatan yang tersembunyi, nah, sehingga bisa menolongnya, ini bisa terjatuh kepada kesyirikan. Nah, ini diantara macam-macam istighosah. Ya. Sehingga, dengan penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan, ya, banyak istighosah-istighosah yang dilakukan oleh banyak orang. Istighosah kubro, istighosah ini, istighosah itu. Nah, bisa kita nilai kepada siapa mereka istighosah. Nah, ya. Apakah beristighosah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Atau meminta bantuan, meminta pertolongan kepada para wali, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, beristighosah kepada para nabi yang telah meninggal dunia? Nah, bisa kita nilai. Ya. Kalau beristighosahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Dan istighosah ini merupakan ibadah. Sehingga berlaku kepada istighosah ini sebagaimana berlaku pada ibadah-ibadah yang lainnya. Syarat diterimanya ibadah, al-ikhlas, wal-mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kalau dalam istighosah tidak memenuhi syarat-syarat tadi, ya, maka bisa terjatuh kepada istighosah-istighosah yang muhdas, istighosah yang bid'ah, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ini merupakan ibadah, maka hendaklah ikhlas dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga tatkala kita dalam keadaan genting misalkan, dalam keadaan darurat, nah, maka hendaklah kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan kita minta pertolongan kepada Allah dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat, ini merupakan ibadah. Ya. Jangan merasa kuat. Nah, saya pandai renang dalam keadaan sudah mau tenggelam, gengsi mau minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Ya, dalam keadaan genting, hendaknya kita minta tolong kepada Allah. Bahkan dalam keadaan aman-aman saja, kita beristianah. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kita sangat butuh sekali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara yang sekecil apapun, kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makan, minum, perkara yang mungkin kita bisa melakukannya, hendaklah kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi kita tidak bisa mengangkat tangan kita, memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Kita tidak bisa untuk mengangkat tangan kita, memasukkan minuman ke dalam mulut kita. Di dalam semua kehidupan kita. Perkara yang paling kecil, apalagi perkara-perkara yang besar, kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan-urusan dunia atau urusan-urusan agama, kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga biasakan lisan kita ini ya, terbiasa untuk memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap urusan yang kita hadapi. Ya, jangan merasa diri kita kuat. Jangan merasa diri kita mampu. Ya. Jangan merasa diri kita pintar. Kemudian kita lupa. Tidak meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam keadaan genting. Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan bahaya. Kita lebih sangat lagi membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan perang, dalam keadaan tenggelam misalkan, dalam keadaan mara bahaya di hadapan kita, ya, sungguh kita sangat membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu beristighosah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masuk pada ibadah yang berikutnya, wa dalilu dabhi qalu ta'ala. Dan dalil tentang adabah, menyembelih, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Wa minas sunnah, dalil dari sunnah Nabi SAW, la'anallah man dabaha li ghairillah. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh ibadah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala adalah adabhu, yang artinya menyembelih, ya. Di mana adabhu ini artinya izhaqur ruh bi iraqatid dam, melepaskan ruh, ya. Memisahkan ruh dengan mengalirkan darah. Ini makna adabhu, menyembelih. Ala wajhin makhsus, dalam bentuk yang dikhususkan. Ada kaifiah-kaifiah yang dikhususkan dalam syariat dalam menyembelih. Membaca basmalah ketika menyembelihnya. Nah, kemudian juga terputus, ya, urat-urat aliran darah yang ada pada leher binatang tersebut. Nah, ini makna adabhu, ya. Sekali lagi, memisahkan roh dengan mengalirkan darah dalam bentuk yang khusus. Nah, adabhu, menyembelih, kalau dilihat dari secara hukum, ada beberapa bentuk. Yang pertama, menyembelih yang sifatnya ibadah. Ya. Menyembelih yang sifatnya ibadah. Nah, dengan tujuan untuk mengagungkan. Ya. Untuk mengagungkan yang disembelih untuknya. Nah, dan juga dengan menghinakan, dipersembahkan kepada siapa penyembelihan tersebut. Ya, menghinakan diri kepada siapa dipersembahkan persembelihan tersebut. Dan dalam rangka mendekatkan diri, ya, kepada siapa ditujukan penyembelihan tersebut. Ini penyembelihan yang sifatnya ibadah. Kalau tujuannya tadi mengagungkan, ya, mengagungkan. Nah, untuk siapa penyembelihan tersebut? Ya, mengagungkan, kemudian menghinakan diri dan mendekatkan diri, ya, kepada siapa tujuan disembelih tersebut? Nah, ini merupakan ibadah. Ya. Yang mana yang semacam ini tidaklah ditujukan melainkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, menyembelih yang diiringi dengan mengagungkan. Nah, tujuan dari penyembelihan tersebut diiringi dengan menghinakan diri, mendekatkan diri, ya, untuk siapa dipersembahkan sembelihan tersebut, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan apa yang syariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk kesyirikan. Nah, contohnya berkurban. Ya. Kita melaksanakan udhiyah, kurban, penyembelihan hewan kurban dengan tujuan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Allah yang merintahkan. Kita berkorban dengan tujuan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan ibadah. Ya, penyembelihan hewan kurban ini merupakan ibadah. Nah, ya. Tapi kalau seandainya berkorbannya untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkorban dalam rangka hajat laut, hajat bumi, persembahan kepada jin, ya, persembahan kepada syaitan, diiringi dengan mengagungkan ya, kepada penghuni suatu tempat, hajat laut misalkan, menyembelih kambing. Nah, diiringi mengagungkan ya, mengagungkan kepada para penunggu laut, menghinakan diri, takut kepada para penunggu laut tadi ya, mendekatkan diri kepada mereka, ini termasuk kesyirikan ya. Dikarenakan penyembelihan yang seperti ini, yang diiringi dengan mengagungkan, merendahkan diri, mendekatkan diri ya, kepada tujuan persembahan penyembelihan tersebut, ini merupakan ibadah yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesyirikan. Nah, dan perlu kita ketahui bahwasanya menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala ya, atau berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ibadah harta yang paling afdal. Allah mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Ya, salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Digandengkan salat dengan menyembelih, berkurban. Salat ini merupakan amalan badan yang paling afdol. Ya, di dalamnya ada ruku, ada sujud, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun menyembelih, berkurban, ini merupakan amalan harta yang paling afdol. Ya, amalan harta yang paling utama, berkurban. Nah, sehingga digandengkan dengan ibadah yang sangat mulia, rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Nah, amalan badan yang paling afdol. Ya, ini di antara rahasia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkurban dengan sholat. Sholat merupakan amalan badan yang paling afdol, sementara kurban amalan harta yang paling afdol. Begitupun dalam ayat yang kita bacakan tadi, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah rabbul alamin. Digandingkan kembali antara sholat dengan berkurban. Dikarenakan sholat merupakan amalan badan yang paling afdol, dan berkurban merupakan amalan harta yang paling afdol. Nah, di sini menunjukkan sekali lagi bahwa si menyembelih ya, dengan tujuan seperti tadi, mengagungkan, merendahkan diri, mendekatkan diri, ini merupakan ibadah. Sehingga ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditujukan kepada selain Allah, ini merupakan kesyirikan. Walaupun yang disembelihnya adalah seekor lalat atau seekor nyamuk. Ya. Kalau tujuannya untuk mengagungkan, nah, berhala misalkan, ya, mengagungkan kepada yang dipersembahkan kepadanya, ini suatu kesyirikan. Nah, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah seseorang yang masuk neraka dikarenakan seekor lalat dan masuk surga dikarenakan seekor lalat. Ya, ada dua orang lewat pada suatu kaum yang dia menyembah berhala. Nah, di mana dua orang yang lewat ini diancam, qarib, ya, berkurbanlah untuk berhala ini. Kedua orang ini mengatakan, kami tidak memiliki sesuatu untuk berkurban. Maka mereka mengatakan, qarib walau dubabah. Berkurbanlah untuk berhala ini walaupun seekor lalat. Ya, yang satu supaya dia bisa selamat, bisa lolos. Nah, berkurban dengan seekor lalat, sembahan kepada berhala tadi. Ya. Maka dengan sebab ini, dia masuk ke dalam neraka. Nah, bisa jadi ketika dia berkurban, walaupun asalnya dipaksa, ada kecenderungan dalam hatinya. Hatinya tidak mengingkarinya. Ya. Beda keadaannya kalau seorang dipaksa, tapi hatinya mengingkari, tidak berdosa. Ya. Tapi dimungkinkan orang ini dia dipaksa, kemudian hatinya tidak mengingkarinya. Nah, dengan sebab ini masuk neraka. Yang satunya lagi, ketika dipaksa berkurban, nah, walaupun dengan seekor lalat, dia malah tidak akan berkurban, walaupun dengan seekor lalat. Ya, dimundurlah orang ini, dikarenakan tidak mau berkurban untuk berhala-berhala tadi. Maka, dengan sebab ini, orang ini masuk ke dalam surga. Nah, sehingga berkurban untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan kesyirikan yang besar. Walaupun hanya seekor lalat saja, kalau dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, jatuh kepada kesyirikan yang besar. Nah, yang kedua, di antara bentuk sembelihan, sembelihan yang dilakukan sebagai bentuk memuliakan tamu, atau sembelihan dalam rangka walimatul urus, pesta pernikahan, dan yang semisalnya. Ya, yang semacam ini diperintahkan. Ya, kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah, sesuai dengan keadaan. Ya. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Di antara muliakan tamu, menjamu dengan makanan. Di antara makanan, bisa jadi ya, hewan sembelihan. Nah, dan ini kebiasaan para anbiya, para nabi. Mereka adalah orang-orang yang gemar menjamu tamu. Mereka adalah orang-orang semangat dalam menjamu tamu. Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika datang tamu para malaikat yang menjelma menjadi para pemuda yang tampan, Nabi Ibrahim menjamunya. Waja'a bi'ijlin samin. Ya. Nabi Ibrahim datang membawa anak sapi yang gemuk. Ya, disembelih sebagai jamuan untuk mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim orang yang memuliakan tamu. Dan pahala yang besar bagi orang yang menjamu memuliakan tamu. Yeah. Kenapa? Biasanya ketika kita menjamu memuliakan tamu capek. Yeah. Lelah. Kadang-kadang waktu kita dipakai untuk memuliakan menjamu tamu tersebut. Padahal kita ingin istirahat dan sebagainya. Yeah. Tapi, nah, kalau kita melihat pahala yang Allah siapkan, nah, tentunya kita akan melupakan rasa capek, rasa letihnya. Kita akan semangat dalam menjamu, memuliakan tamu. Nah, dan ini merupakan akhlak yang mulia. Ya, akhlaknya Nabi SAW, beliau adalah orang yang senang menjamu tamu. Ya, begitupun para anbiya yang lainnya, senang menjamu tamu. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah orang-orang senang menjamu tamunya. Bahkan Nabi mengaitkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan memuliakan tamu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Tim. Dan tadi banyak bentuk memuliakan tamu. Di antaranya memberikan jamuan, makanan. Di antara makanan, binatang sembelihan. Ya. Ada tamu misalkan, kita menyembelih ayam. Nah, untuk jamuan ya, bagi tamu-tamu kita. Ya. Ini perkara yang diperintahkan dalam syariat. Dalam rangka memuliakan tamu. Nah, atau dalam bentuk walimah. Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, "Aulim walau bisyat." Adakanlah walimah pernikahan walaupun dengan menyembeli seekor kambing. Nah, sesuai dengan kemampuan. Ya. Abdurrahman ibn Auf orang yang kaya. Nah, sehingga ya, tidak dianggap berat kalau hanya menyembeli seekor kambing. Ya. Si Rasulullah mengatakan demikian bukan berarti maknanya walimah itu bisa disebut walimah kalau menyembeli kambing. Kalau yang disembeli ayam maksudnya bukan walimah. Bukan demikian. Ya. Rasulullah mengatakan demikian dikatakan Abdurrahman bin Auf orang yang kaya. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan walimahlah walaupun hanya dengan satu ekor kambing. Dengan satu ekor kambing tidak ada apa-apanya bagi Abdurrahman bin Auf. Orang kaya. Ya. Dan artian, maknanya, sembelihlah. Ya. Walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Ya. Untuk menjamu teman-temannya, menjamu tamu-tamunya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, jenis menyembelih yang kedua, menyembelih dalam rangka memuliakan tamu. Atau menyembelih dalam rangka walimah pernikahan. Ini perkara yang disyariatkan, perkara yang diperintahkan. Nah, yang ketiga, menyembelih. Nah, dalam rangka menikmati daging hewan sembelihan tersebut. Nah, untuk dimakan, ya. Punya ayam dia sembelih misalkan ya, untuk makanan dirinya dan keluarganya atau dalam rangka untuk dijual. Nah, punya kambing sembelih kemudian dijual dagingnya dan yang semisalnya ini di antara perkara yang mubah yang boleh saja ya. Kenapa? Dikatakan asal pada perkara yang kita sebutkan tadi adalah ibahah mubah ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama, fahum laha malikun. Tidakkah mereka memperhatikan, bahwasanya kami menciptakan untuk mereka, binatang-binatang yang kami ciptakan. Ya. Fahum laha malikun, di mana mereka manusia memilikinya. Nah, wadallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha yakulun. Kami tundukkan binatang-binatang tersebut untuk manusia. Di antara binatang-binatang tersebut ada yang menjadi tunggangan dan juga di antara binatang-binatang tersebut ada yang dimakan oleh manusia. Ya. Sehingga asalnya boleh. Nah, menyembelih hewan untuk dimakan mubah. Ya. Untuk diperjualbelikan dagingnya mubah-mubah saja. Nah. Bahkan bisa jadi menjadi perkara yang dituntut dalam syariat ya. Atau yang dilarang dalam syariat sesuai dengan perkaranya, apakah bisa menjadi pelantara keharaman ataukah menjadi pelantara perkara-perkara yang dianjurkan. Nah, ini antara bentuk penyembelihan. Ya. Yang pertama, penyembelihan yang sifatnya ibadah. Ya. Kalau diiringi dengan pengagungan, merendahkan diri, mendekatkan diri, ya, ini sifatnya ibadah. Hanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah, jatuh kepada kesyirikan. Yang kedua, menyembelih dengan tujuan memuliakan tamu. Nah, atau dengan tujuan pesta pernikahan. Ini perkara yang diperintahkan dalam syariat. Yang ketiga, menyembelih dalam rangka menikmati daging hewan yang disembelih tersebut atau untuk diperjualbelikan, maka asal hukumnya adalah mubah. Ya. Dan tentunya sekali lagi, dikarenakan menyembelih ini merupakan ibadah, maka tata caranya harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Di antaranya ketika menyembelih mengucapkan bismillah. Ya. Dikarenakan sembelihan-sembelihan yang tidak dibacakan bismillah tidak halal dagingnya. Ya. Bahkan dinyatakan sebagai bangkai kecuali binatang binatang air, ikan dan semisalnya, atau belalang misalkan, hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, walaupun dari sembelih halal untuk dimakan. Adapun selain daripada itu, ya, selain daripada binatang air, nah, ikan dan sejenisnya, selain daripada belalang dan sejenisnya, mesti disembelih, ya, mesti disembelih dan mengucapkan bismillah ketika menyembelihnya. Nah, kemudian syarat yang kedua, menggunakan alat yang tajam ketika menyembelihnya. Ya, baik itu pisau, golok atau yang lainnya. Yang dikecualikan oleh Nabi SAW tidak boleh menyembelih dengan kuku dan tulang. Ya. Tidak boleh menyembelih dengan kuku dan tulang. Adapun selain daripada itu, nah, yang sifatnya tajam, baik golok, pisau, atau yang sejenisnya, maka diperbolehkan. Ya. Yang ketiga syaratnya, terputusnya aliran-aliran darah yang ada pada lehernya. Nah, ini diantara syarat-syarat dalam penyembelihan. Ya, sehingga halal untuk dimakan. Dalam hadis tadi, Nabi SAW menyebutkan beberapa perkara-perkara yang diancam dengan laknat. La'anallah man dabaha lighairillah. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. La'anallah man la'ana walidayhi. Laknat Allah kepada orang yang melaknat, mencela kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhdisan. Laknat Allah kepada orang yang menolong orang-orang yang berbuat jahat. Dari satu riwayat muhdasan. Laknat Allah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang baru dalam agama. Ya. La'anallah man ghayyara manaral ardi. Yang keempat, laknat Allah kepada orang-orang yang merubah tanda-tanda di bumi ini. Yeah. Diancam dengan laknat Allah dan diantaranya orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah dilanjut ba'dal 'asr. Wa ila alhamdulillah. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.